Kesimbangannya. Ganti dulu ini, ganti ini. Cok. Ini kosong. Nandur di mana, Pak? Nandur di mana? Udah, banyak. Yo! Yeah.